الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Habibina Khatamul Anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari buku Da'u wa Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas sebab mengapa Ibnu Qayyim menulis buku ini. Ternyata buku ini adalah jawaban dari pertanyaan yang menginginkan sebuah nasihat. Yang telah kita baca beberapa hadis bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit badan, penyakit fisik, penyakit mental, penyakit jiwa, penyakit iman, semua ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa. Allah tidak akan menurunkan sebuah penyakit, pastilah Allah akan menurunkan obatnya. Kecuali satu penyakit. Kata Rasulullah SAW, illa da'an wahid. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit tua. Penyakit mati. Tidak ada obatnya. Orang mati mau dibawa kemana juga, kalau memang sudah ditakdirkan mati, tetap mati. Lalu Rasulullah mengatakan, inna Allah lam yunzil da'an illa anzalallahu lahu syifa. Allah tidak menurunkan sebuah penyakit, pasti Allah akan turunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahil. Taulah orang yang tahu dan jahillah orang yang jahil. Bodohlah orang yang bodoh. Artinya, semua obat ada penyakit. Kalau sekarang ada penyakit yang belum ada obatnya, bukan berarti tidak ada obat, tapi belum ditemukan obatnya. Karena Rasul mengatakan jahilahu man jahil. Tidak tahulah orang yang tidak tahu. Ini pertanyaan. Pertanyaan yang kemarin kita katakan, apa yang ditanyakan? Tentang seorang yang ubutuliya bibala'in. Orang yang ditimpa musibah, ujian, dan dia mengerti, tahu kalau dia terus di atas musibah ini akan merusak dunianya dan akhiratnya. Jawabannya, padahal pertanyaannya tentang musibah, musibah keimanannya, musibah hubungan dia dengan Allah. Tapi jawaban yang pertama kali dijawab, yakinlah, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Setiap kelemahan, kelemahan iman kita, kelemahan jiwa kita, kelemahan tenaga kita untuk beribadah kepada Allah, pasti ada obatnya. Lalu dia mengatakan, hada ya'ummu adwa'il qulbi wal ruhi wal badani wa adwiyatiha wa adwiyatuha. Ini hadis ini, kata dia, ini umum bahwa Allah akan menurunkan obat. Itu obat dari segala penyakit. Baik itu obat penyakit hati, obat penyakit ruh, obat penyakit badan, seluruh jenis obat-obatan. Dan Nabi SAW telah menjadikan wa qad ja'ala Nabi SAW al-jahlu da'an wa ja'ala dawa'uhu su'alu ulama. Bahkan Rasulullah SAW telah memasukkan, termasuk dari penyakit kata Rasulullah SAW adalah kebodohan. Dan obat dari kebodohan adalah bertanya. Jadi sekali lagi Ibnu Qayyim ingin menggambarkan bahwa segala jenis penyakit ada obatnya. Dan termasuk penyakit adalah ketidaktahuan atau kebodohan, itu termasuk penyakit. Dia berdalilkan dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Jabir berkata, suatu hari kami keluar dalam safar, maka salah seorang dari kami tertimpa batu, maka terlukalah kepalanya. Tsummah talam, kemudian orang ini mimpi. Setelah dia mimpi, dia bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum. Orang yang kepalanya luka kena batu ini, dia mimpi ketika pagi harinya setelah dia mimpi, dia bertanya pada teman-temannya, apakah kalian mendapatkan untuk aku keringanan agar aku bertayamum? Maka temannya menjawab, manajidulaka rukhsatan. Tidak ada bagi kamu keringanan, enggak ada rukhsah, harus mandi. Wa anta takdir 'alal ma', kamu mampu menggunakan air. Faksil famat, faktasala, kemudian dia mandi dan dia mati. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalik. Ketika kami telah sampai kepada Rasulullah SAW, maka dikabarkan kepada Rasulullah SAW tentang berita ini. Maka Rasul mengatakan, qataluh, qatalahumullah. Mereka telah membunuh temannya. Semoga Allah menghancurkan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Harusnya mereka bertanya kalau mereka tidak tahu. Fa innamas syifa'ul 'i as-su'al. Karena obatnya ketidaktahuan, obatnya kebodohan adalah bertanya. Maka itu orang yang malu bertanya sesat di jalan. Dan malu bertanya, ketidaktahuan itu termasuk kata Rasulullah SAW, termasuk obatnya adalah bertanya. Wa inna ma yakana yakfihi an yatayammam. Maka Rasul mengatakan, orang yang luka kepalanya sesungguhnya cukup bagi dia bertayamum dan menutupi lukanya dengan perban, lalu dia mengusap di atas perbannya. Wa yaksilu sa'iri jasadih, kemudian dia menyiram seluruh tubuhnya. Hadis ini menunjukkan bahwa ada seorang yang dia terluka kepalanya, lalu dia bertanya kepada temannya, temannya menjawab tanpa ilmu. Apa jawaban Rasulullah? Qatalahu, qatalahumullah. Dia telah membunuh saudaranya. Semoga Allah menghancurkan mereka. Ini dalil tidak boleh menjawab tanpa ilmu. Rasulullah SAW mengancamnya, bahkan mendoakan kejelekan untuk dia. Qatalahu, qatalahumullah. Kata Rasulullah SAW, cukup dia bertayamum. Bertayamum di mananya? Di lukanya. Karena lukanya di kepala, lukanya ditutup dengan perban, yang luka ditayamum. Seluruh badannya disiram dengan air. Seperti itulah orang yang sakit. Kalau sakit tangannya, yang diusap tangannya, lebihnya dia berwudu seperti biasa. Boleh. Atau dia ketika junub, tangannya tidak bisa kena air, tangannya ditutup, diusap, selebihnya badannya disiram dengan air. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa sesuai kemampuannya. Dalam hadis ini Rasul mengatakan bahwa inna syifa'ul 'i, sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Al-Quran di dalamnya ada seluruh obat. Al-Quran diturunkan sebagai obat. Allah berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyya laqalu laula fussirat ayatuhu ajami wa arabi qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, Kul, katakanlah, huwa lilladzina amanu, Al-Quran ini bagi orang-orang yang beriman, hudaw wasyifa, petunjuk dan obat. Bagi siapa? Bagi orang beriman. Kalau orang tidak beriman, walaupun dibacakan Quran, tidak akan bisa menyembuhkannya. Karena Al-Quran obat bagi orang yang beriman. Ayat setelahnya, pada surat Isra, Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran, مَا هُوَ الشِّفَاءُ, sebagai obat, وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ, dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang beriman. Al-Quran sifatnya huda, petunjuk. Al-Quran sifatnya rahmah, kasih sayang. Al-Quran sifatnya syifa, obat. Al-Quran sifatnya furqan, pembeda. Al-Quran Allah turunkan kepada kita sebagai pedoman hidup. Kenapa dikatakan rahmah? Karena di dalamnya penuh dengan kasih sayang Allah. Kenapa dikatakan huda? Apa itu huda, Pak? Petunjuk. Karena Al-Quran memberikan petunjuk. Kenapa dikatakan syifa? Karena Al-Quran akan mengobati hati, bahkan mengobati fisik. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Al-Quran bukan hanya mengobati hati, tapi Al-Quran bisa mengobati fisikis. Al-Quran kalamullah, Al-Quran perkataan Allah. Kalau yang mengucapkan adalah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, pasti ucapannya akan mempengaruhi jiwa. Karena ucapan, perkataan yang keluar dari yang maha kuasa. Maka dikatakan di sini, Allah berfirman, nunazzilu minal Qur'an. Berkata Ibnu Qayyim, wa min huna li bayanil jinsi wa la li tab'id. Kalimat min di sini, dari di sini, itu untuk menjelaskan bahwa Al-Quran ini jenis dari jenis-jenis yang bisa mengobati penyakit. Bukan artinya sebagian Al-Quran bisa mengobati penyakit. Maksudnya kalimat min dalam bahasa Arab itu bisa berarti sebagian, bisa berarti jenisnya. Nunazzilu minal Quran, kami turunkan dari Al-Quran, bukan maknanya dari sebagian Quran, bukan. Tapi maknanya kami turunkan di Quran ini, jenis Quran ini, syifa'un, obat. Walaupun ketika dalam membacanya, ayat yang satu, surat yang satu dengan surat yang lain, terkadang efeknya berbeda. Surat Al-Fatihah dibaca dengan surat yang lain, efeknya berbeda. Tergantung yang baca, tergantung yang menerima bacaan, dan tergantung bagaimana cara membaca. Tapi hakikatnya, Al-Quran tetap obat. Maka dikatakan, kama qala fil ayati mutaqaddimah, fa huwa syifa'ul qulub min da'il jahl wasyaq waraib. Sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya, bahwa Al-Quran itu adalah obat untuk hati dari penyakit kebimbangan, keraguan, bahkan dari kebodohan. Falam yunzilullah subhanahu wa ta'ala minis sama syifaan qattu am wala anfa wala a'dham wala anja fi izalati da' minal Qur'an. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit satu obat pun yang lebih agung, lebih bermanfaat, lebih bisa menyembuhkan dari segala jenis penyakit sebagaimana Allah turunkan Al-Quran. Sebagian obat hanya bisa menyembuhkan sebagian penyakit. Tapi Al-Quran Allah turunkan untuk seluruh jenis penyakit. Penyakit apa saja? Penyakit badan, penyakit ruh, penyakit fisik, penyakit jiwa, Al-Quran obatnya. Dalam hadis, dia contohkan di sini dalam sebuah hadis. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Sa'ad Abi Sa'id, berkata, dahulu sebagian sahabat Rasulullah SAW pergi dalam sebuah safar. Contoh bahwa Quran bisa menyembuhkan. Ketika mereka mampir di satu tempat dari perkampungan Arab, para sahabat ini minta agar mereka dijamu Karena zaman itu orang dalam perjalanan kekurangan bekal berhak minta dijamu. Enggak ada hotel, enggak ada rumah makan. Kalau enggak ada hotel, enggak ada rumah makan, mereka datang satu kampung, mereka berhak minta dijamu. Tolong jamu kami, berikan kami makan. Kalau zaman sekarang sudah banyak hotel dan banyak rumah makan. Iya. Maka ketika dia masuk ke dalam rumah atau dalam perkampungan ini, orang kampung tadi tidak mau memberikan mereka jamuan. Pergilah para sahabat. Tidak lama kemudian, pemimpin dari orang kampung tadi, pemimpinnya digigit ular. Digigit binatang yang bersengat, berbisa. Maka orang kampung tadi fasau lahu bikulli syai'in la yanfa'u syai'. Mereka berusaha keras agar pemimpinnya ini sembuh dari sengatan ular, tapi enggak bisa. Maka sebagian mereka mengatakan, "Lau ataitum haulai rahat alladzina zalu." Kalau seandainya kalian datang kepada kelompok-kelompok orang tadi, maksudnya para sahabat, kemungkinan mereka atau sebagian mereka bisa mengobati penyakit. Maka datang kepada sebagian sahabat tadi. Mereka berkata, "Wahai ayyuhar rahat, wahai orang-orang yang datang, inna sayyidana ludiq. Pemimpin kaum kami telah disengat binatang. Kami telah berusaha dengan segala usaha tapi enggak sembuh. Fahal inda ahadi minkum min syai'. Apakah salah seorang kalian bisa mengobatinya?" Maka salah seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wallahi inni la arqi. Demi Allah aku akan meruqyah dia." Meruqyah yaitu membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ruqyah yang diinginkan di sini ruqyah yang dibolehkan. Karena ruqyah ada dua jenis. Ada ruqyah yang dibolehkan, ada ruqyah yang tidak dibolehkan. Ruqyah yang dibolehkan, pembacaan Quran atau doa-doa yang dipahami maknanya dan memintanya kepada Allah. Ini boleh. Kalau dia minta kepada Allah, yang dibacanya jelas, atau seandainya bukan yang dibaca bukan Al-Quran, tapi doa yang jelas, yang dipahami, ini ruqyah namanya, ini boleh. Ruqyah yang kedua, ruqyah yang tidak boleh. Ini ada larangan-larangan dari Rasulullah SAW tentang ruqyah yang terlarang. Yaitu ruqyah yang mengandung makna-makna yang tidak jelas. Jampe-jampe. Jangankan yang baca, jangankan yang dengar, yang baca aja gak paham maknanya. Ini gak boleh. Apalagi yang maknanya itu minta kepada selain Allah. Ini gak boleh. Tapi kalau ruqyahnya itu mintanya kepada Allah, yang dibacakan Quran, yang dibacakan hadis, ini dalilnya. Kata sahabat ini, "Inni la arqi, aku akan ruqyah dia. Aku akan ruqyah dia." Maka akan tetapi kata dia, "Tadi kami minta jamuan dari kalian, kalian tidak menjamu kami. Aku enggak bakal meruqyah tuan kamu sampai engkau jadikan untuk kami jamuan." Syarat. Aku ruqyah kamu dengan syarat berikan aku jamuan. Ruqyah pakai apa tadi? Quran. Minta imbalan, berikan aku jamuan. Fasalahum, maka mereka dah berdamai. Sepakat akan diberikan seekor kambing yang dipotong sebagai jamuan untuk mereka. Fantalaqa. Kemudian orang ini pergi. Lalu dia meruqyahnya dengan meniupkan beberapa bacaan. Dan ditiupkan bersama sedikit ludah. Ya tafil ini tiup dengan sedikit ludah. Dibacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yaitu dibacakan surat Al-Fatihah. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, pemimpin kaumnya tadi langsung sembuh bagaikan orang yang lepas dari ikatan. Langsung segar berdiri. Fantalaqa yamshi. Kemudian dia pergi berjalan. Kaget semuanya. Tadi habis kena ludik apa digigit hewan, enggak bisa jalan, enggak bisa bergerak, begitu diruqyah dengan Al-Fatihah langsung bisa berdiri, langsung bisa berjalan. Lalu kaum tadi menghadiahkan apa yang telah dijanjikan. Setelah hadiah tadi dapat, maka sebagian sahabat berkata, "Bagi hadiah ini." Ini daging kambing ini dibagi-bagi, kita makan. Orang yang meruqyah mengatakan, "La naf'al hatta na'tiyan nabi." Jangan kita bagi sampai kita bertanya Rasulullah. Di sini dalil bahwa Al-Quran bisa mengobati penyakit fisik. Penyakit apa yang diobati tadi? Ludik. Dia kena sengatan. Dalam hadis dikatakan, la ruqyata illa min ainin wa hummah. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain wa hummah. Apa itu ain? Ain adalah penyakit yang timbul dikarenakan orang hasad. Jadi ada orang yang matanya itu bisa merusak suatu benda. Percaya enggak Pak penyakit ain ini? Ada enggak? Matanya kalau melihat sesuatu, benda bisa rusak. Kalau dia melihat orang, orang bisa sakit. Kalau lihat mobil, mobil bisa mogok. Mata yang dikatakan al-ain, hasad. Ini ada, Rasul mengatakan al-ainul haq. Penyakit mata, ain itu hak, kata Rasul, benar adanya. Maka itu, ada orang bisa merusak sendok dengan mata. Itu bagian daripada ilmu ain. Dan ini ada. Ya, bahkan saya pernah dengar kisah seseorang, dia luar biasa, ini penyakit ain yang timbul dikarenakan hati yang hasad, melalui pandangan, pandangan tadi bisa merusak benda. Jadi dia suatu hari duduk di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan, setiap mobil yang lewat, dia berhentikan. Ketika mobil berhenti, dibuka jendela, assalamualaikum, waalaikumsalam, jalan. Cuman assalamualaikum aja. Diberhentikan lagi mobil. Kalau ada mobil yang gak berhenti, dia gunakan matanya, ainnya, untuk mobil ini mogok. Serta merta saat itu mobil langsung mogok. Dia datangi, dihampiri. Kenapa gak mau berhenti? Disebutkan alasan. Dia pegang mobil, jalan. Jalan. Ini penyakit ain. Dan ini ada. Bahkan pernah anak kecil. Anak kecil luar biasa. Yang namanya anak kecil itu orang yang paling menghibur mata. Apalagi yang berpenampilan baik, lucu. Sedang lari, sedang bermain, tiba-tiba jatuh. Jatuh gak bisa bangun dan lumpuh. Gak tahu kenapa penyakitnya. Dibawa ke dokter, dokter pun gak tahu penyakit kenapa. Ternyata kena ain, kena pandangan orang yang hasad. Maka Rasul mengatakan, la ruqyata illa min ainin wa hummah. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain, penyakit ain dan penyakit humma. Humma itu penyakit yang disengat binatang. Hadis ini mengatakan la ruqyata, tidak ada ruqyah, artinya ruqyah itu paling bermanfaat dua penyakit ini. Ruqyah itu paling mujarab, paling dia bisa menyembuhkan dua penyakit ini, penyakit ain dan penyakit sengatan. Sebagaimana dalam hadis ini, para sahabat lalu mereka mengatakan, jangan kita bagi hadiah ini sampai kita datang ke Rasulullah SAW. Maka mereka datang ke Rasulullah SAW. Ketika mereka datang, mereka ceritakan, ya Rasulullah, hadiah ini kami dapati gara-gara kami meruqyah. Maka kata Rasulullah SAW, ketika disebutkan, Rasul mengatakan pada mereka, wa ma yudrika anna ruqyah. Dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa mengobati ruqyah? Maka Rasulullah katakan, qad asabtum, kalian telah benar. Iktasimu wadribu li ma'akum sahman. Bagilah hadiah ini dan jangan lupa kasih bagian ke aku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa obat yang mujarab adalah Quran. Pernah suatu kisah lagi, Pak. Kita sudah tahu dari Quran jelas. Allah katakan syifa'un lima fi sudur. Rasulullah mengatakan bahwa Al-Quran atau sahabat mengatakan Al-Quran itu obat. Di kenyataan pun sering terjadi. Al-Quran itu obat. Suatu hari, saya pernah bertemu dengan orang, anaknya panas tinggi jam 12 malam. Saking tingginya panas dia, itu matanya hampir semuanya putih. Hampir kejang ini anak. Panik si ayah. Keluar rumah digendong ini anak. Belum genap 2 tahun, masih 1 tahun lebih. Keluar ke sana kemari, semua klinik tutup. Bagaimana keadaan kalau semua klinik tutup? Enggak ada lagi, cuman kita dan Allah. Yang dia bacakan Al-Fatihah, diembuskan ke wajah anaknya, serta merta wajahnya langsung bersinar, sembuh. Al-Qur'an itu obat. Tapi dikatakan di sini walakinnaha huna amrun yanbaghi tafattunlah. Tapi harus ada satu perkara yang tafattunlah, yang diperhatikan. Bahwa zikir-zikir, ayat-ayat dan doa-doa yang Allah jadikan dia obat dan bisa diruqyah, pada hakikatnya semua zikir, semua doa, semua Quran itu bermanfaat untuk obat. Akan tetapi tergantung siapa yang diobati. Obat, Al-Quran itu obat, tapi tergantung siapa yang diobati. Kemudian walakin tastad'i qabulul mahal wa quwwatu himmatul fa'il, dan tergantung siapa yang ngobatin. Obatnya ada mujarab, benar, bagus, tapi yang sakit kronis. Dosisnya dikasih sedikit, sembuh enggak, Pak? Enggak sembuh. Al-Qur'an obat, tapi siapa yang diobatin? Siapa yang ngobatin? Dosisnya pas atau enggak? Sesuai tidak penyakitnya? Kalau yang diobatin dengan Quran tapi dia sendiri tidak terima Quran, kapan Quran menjadi obat? Quran itu obat. Kalau ada yang tidak sembuh dengan Quran, jangan salahkan Quran. Salahkan kemungkinan yang diobati. Kenapa? Dosisnya. Dia baru bilang, "Ustaz, ana baru baca Al-Quran, kok enggak sembuh ya penyakit ana?" Berapa yang dibaca? "Ana udah baca satu-satu halaman." Mungkin penyakitnya dosisnya bukan satu halaman, tambah. Udah baca lagi, "Ustaz, aduh ana ada baca 2 halaman, 3 halaman, belum sembuh juga Ustaz ana." Tetap Al-Quran itu syifa, tapi kronis penyakit sesuai dengan obat. Jangan kita katakan, "Ustaz tadi Ustaz cerita baca Al-Fatihah, ini sahabat baca Al-Fatihah sembuh." Tergantung yang ngobatin, tergantung yang diobatin. Semakin mahir dokter, semakin tahu besar kecilnya dosis. Lihat penyakitnya, oh ini penyakitnya kronis, oh ini penyakitnya harus pakai yang ini. Seperti itulah Quran. Katakan di sini, wa hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah. Al-Quran tadi, doa-doa tadi, zikir-zikir tadi, semuanya pada hakikatnya dia adalah bermanfaat dan menyembuhkan. Akan tetapi lihatlah siapa yang disembuhkan dan siapa yang mengobati. Karena kekuatan yang mengobati itu akan mempengaruhi kesembuhan. Dan yang sakit pun itu akan mempengaruhi obat. Terkadang ada orang yang sakit tidak menerima obat. Kuat dan lemahnya penyakit dan kuat dan lemahnya obat itu sesuai dengan kuat dan lemahnya yang sakit. Jika yang sakit tadi tidak bisa menerima obat atau ada penghalangnya, obatnya sudah mujarab, dokternya sudah bagus, yang diobatin juga sudah makan obatnya, tapi ada penghalang, pantangannya dilanggar, tetap saja menjadi sakit. Dia udah datang ke dokter yang paling bagus, kata dokter ini obat yang paling bagus, dosisnya udah dikasih, ini dosisnya. Dia juga udah makan obatnya, tapi ternyata dia tidak mengindahkan pandangan. Itu yang dikatakan penghalang. Ya seperti itulah Quran. Quran itu obat. Yang ngobatin siapa? Yang diobatin siapa? Adakah penghalang untuk bisa mengobatin dengan Quran? Dikatakan di sini, wal mani qawi fi yamna an yanjah fi dawa. Karena penghalang menyembuhnya, penghalang penyembuhan dari Quran tadi itu sesuai dengan apa? Keberhasilannya akan sesuai dengan ada atau tidaknya yang menghalangi dari kesembuhan tadi. Kama yakunu dzalika fi adwiyatil wa adwa'i hissiyah. Sebagaimana dari obat-obat badan. Fa inna 'adam ta'thiruha qad yakunu li 'adamin qabulu tabi'iyah lidzalika dawa. Bisa jadi obat tadi tidak berpengaruh kepada orang yang sakit dikarenakan yang sakit tadi tidak bisa menerima obat. Kita bacakan Quran, tapi hatinya ditutup dengan Quran. Kita bacakan Quran, tapi dia sendiri enggak percaya dengan Quran. Kita bacakan Quran, kita obati dengan Quran, tapi dia sendiri ragu dengan Quran. Dia sendiri enggak mau menerima dan tidak mau menyerap Al-Quran. Bisakah Quran mengobatinya? Tidak. Quran akan menjadi obat bagi orang yang membuka hatinya untuk Quran. Quran akan menjadi obat bagi orang yang membacanya dikarenakan lillahi ta'ala. Kalau bacaannya bukan lillahi ta'ala, bisa menyembuhkan, tetap bisa menyembuhkan, tapi pengaruhnya kurang. Pengaruhnya kurang, tapi semakin tinggi keikhlasan, semakin tinggi harapan, dan semakin tinggi ketergantungan kepada Allah, akan semakin besar pengaruh. Akan semakin besar pengaruh daripada Quran tadi. Maka dikatakan di sini, waqad yakunu mani qawi yamna min iktidaihi athar. Bisa jadi penghalang-penghalang untuk menjadikan Quran tadi obat, penghalang-penghalang yang kuat sehingga Al-Quran tadi tidak berpengaruh. Fa inna tabi'ah idza akhidat ad-dawa bil qabul tam kana intifau badan bihi bihasabi dzalikal qabul wa kadzalika qalb. Seperti itu juga hati. Jika hati itu diruqyah, diberikan ta'awudat, perlindungan-perlindungan kepada Allah, dan hati itu menerima dengan sempurna, maka dia akan bisa sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, Al-Quran itu obat, maka lihatlah siapa yang mengobati dan siapa yang berobat dengan Quran. Tidak semua orang obatnya dosis sama. Kalau dia jarang baca Quran, buka Qurannya jarang, lalu dia baca sehari sekali atau satu halaman, lalu dia katakan langsung sembuh, belum tentu. Kenapa? Karena yang menerima Quran berbeda. Tapi kalau dia biasa melatihnya dengan Quran, coba perhatikan. Orang yang biasa dengan Quran, biasa membaca Quran, biasa mendengar Quran, biasa menghafal Quran, dia baru baca satu halaman, dua halaman, ya ta'asar qalbuh. Pasti hatinya berpengaruh. Rasakan tenang, rasakan tuma'ninah, rasakan ketenteraman. Tapi itu belum tentu didapati oleh semua orang. Tergantung bagaimana orang yang melakukannya tadi. Dan ini perlu dibiasakan. Ketika dia terbiasa, maka akan berpengaruh besar. Kadzalika doa. Kemudian dia katakan, seperti itu juga berdoa. Fa innahu min aqwalil asbabi fi daf'il makruh wa husul matlub. Sekarang dia sebutkan obat yang kedua. Obat yang kedua adalah begitu juga berdoa. Obat yang pertama tadi Quran, obat kedua adalah doa. Seperti itu juga doa. Doa itu min aqwalil asbab, sebab yang paling kuat untuk menolak yang dibenci dan untuk mendapatkan yang diinginkan. Walakin qad yakhtalifu atharuhu an, akan tetapi dampak doa ini berbeda-beda. Wa imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'a la yuhibbullah. Bisa jadi doa ini dampaknya berbeda-beda dikarenakan lemahnya doa tadi. Doa yang mengandung perkara yang Allah tidak cintai, doa yang mengandung kezaliman, atau doa-doa yang semisal dengan itu, maka doa-doa seperti ini akan lemah dan tidak akan dikabuli. Fayakunu bimanzilatil qaws rakhu jiddan, maka bagaikan panah yang busurnya itu lemah. Seperti itulah orang berdoa. Apabila dia berdoa yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bagaikan orang yang berdoa atau bagaikan orang yang memanah dengan panah yang kuat. Rasulullah bersabda kama fi mustadrakil hakim, Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis Abu Hurairah, udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan kamu yakin doamu dikabulkan. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang Ibn Qayyim atau penulis masuk ke dalam obat yang kedua. Obat segala penyakit adalah doa. Doa itu sebab yang paling kuat untuk menghilangkan segala yang kita tidak sukai. Dan doa sebab yang paling kuat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi pengaruh doa itu sesuai dengan kandungan doa. Doa akan dikabulkan sesuai dengan permintaan. Apabila permintaan tadi mengandung kejelekan, maka terkadang tidak akan Allah kabulkan. Begitu juga doa akan Allah kabulkan tergantung siapa yang berdoa. Tapi hakikatnya doa pasti dikabulkan. Apabila ada doa yang tidak dikabulkan, mungkin di sana ada penghalang-penghalang doa. Tapi hukum asal doa, doa terkabulkan. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan banyak pertemuan akan datang tentang apa itu penghalang-penghalang doa. Doa itu adalah obat. Doa pasti dikabulkan. Ketika doa tidak terkabulkan, berarti ada syarat-syarat doa yang menyebabkan dia tidak terkabulkan. Ini kita akan bahas di pertemuan akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada pada diri kita, maka ini akan menjadi penawarnya. Kita lagi sempit, sulit, susah, atau bahkan penyakit fisik kita, penyakit badan kita, penyakit rohani kita, obat yang pertama adalah Quran. Mengapa Quran? Karena Allah berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Kami turunkan dari Al-Quran itu obat. Maka Al-Quran itu obat. Obat ini akan bermanfaat tergantung siapa yang diobati, siapa yang mengobati, berapa dosis yang diberikan. Ini akan mempengaruhi. Kita masuk yang kedua. Obat yang kedua kata Ibnu Qayyim, obat ini pun digunakan untuk seluruh jenis penyakit. Obat ini pun digunakan untuk seluruh jenis masalah. Ad-du'a, berdoa kepada Allah. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, doa adalah senjata seorang mukmin. Ketergantungan hati kepada yang maha kaya, ketergantungan hati kepada yang maha kuat, harapan hati kepada yang maha mampu untuk menghilangkan segala kesulitan. Maka dikatakan di sini, wa kadzalika du'a, seperti itu pula doa. Maka jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita kembali lagi kepada buku ini, pengkhususan atau lebih khusus lagi, ketika ada orang yang tidak bisa mengalahkan syahwatnya, ketika ada orang tidak bisa menghindar dari kemalasannya untuk beribadah kepada Allah, hatinya tahu bahwa dia harus beribadah kepada Allah, tapi enggak bisa, terjatuh lagi, sulit, berat, apa yang harus dilakukan? Doa kepada Allah. Ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu. Karena hati kita terkadang tidak bisa berzikir kepada Allah tanpa pertolongan Allah. Terkadang kita tidak bisa memperbaiki diri kita padahal kita tahu bahwa kita di atas kesalahan. Doa kepada Allah. Doa yang dilakukan sebelum kita melakukan apa-apa. Sebelum kita melakukan segala hal, lakukanlah doa. Sebelum kita makan, lakukan doa. Sebelum kita bekerja, lakukan doa. Sebelum kita tidur, lakukan doa. Karena doa kunci dari segala kebaikan. Ketika kita lupa doa, maka seolah-olah ketika kita beramal, sudah melupakan kepada yang telah menciptakan kita. Tapi ketika kita beramal, kita mendahulukan doa, menggantungkan harapan kita. Kita kerja dengan kecerdasan kita, dengan keahlian kita. Tapi kita awali dengan doa. Artinya, kita tidak bergantung pada diri kita. Kita bergantung kepada yang maha kuasa. Ketika kita bergantung kepada yang maha kuasa, maka tidak akan ada kesulitan. Tidak akan ada kesusahan. Dikatakan di sini, doa, obat yang kedua adalah doa. Fa innahu min aqwail asbabi fi daf'il makruh wa husulil matlub. Karena dia sebab yang paling kuat untuk bisa terhindar dari perkara yang dibenci dan mendapatkan perkara yang diinginkan. Walakin qad yakhtalifu atharu an, akan tetapi dampak doa itu berbeda-beda. Dampaknya, efek dari doa berbeda-beda. Kenapa? Imma li dha'fihi fi nafsi bi an yakuna du'a la yuhibbullah lima fi min udwan. Bisa jadi dikarenakan lemahnya doa tadi. Kenapa doa bisa menjadi lemah? Karena doa tadi mengandung sesuatu yang Allah tidak cintai. Seperti apa yang Allah tidak cintai? Fihi minal udwan. Doa tadi mengandung permusuhan. Mengandung kezoliman. Wa imma li dha'fi qalbi, atau doa tadi tidak berpengaruh, tidak berdampak baik dikarenakan lemahnya hati yang berdoa. Ketika doa sudah enggak yakin, ah, doa saya enggak dikabulkan ini. Su'udzon billah. Betul-betul Allah tidak kabulkan. Orang yang berdoa harus yakin Allah pasti kabulkan, optimis. Optimis itu kunci doa. Ketika dia doa saja dia tidak optimis, tidak percaya Allah akan mengabulkannya, maka Allah akan memberikan apa yang ada pada di hatinya. Optimis. Kenapa tidak dikabulkan? Imma li dha'fil qalb. Bisa jadi dikarenakan lemahnya hati. Lemah hati bagaimana, Pak? Kurang berharap. Coba beda sama orang yang saya ceritakan tadi, dalam keadaan anaknya dibawa keluar, sudah matanya putih, dibawa ke klinik, gak ada dokter. Ketika dia berdoa ketika itu, bagaimana hatinya? Penuh harapan. Betul tidak? Seolah-olah tidak ada lagi tempat bergantung kecuali Allah. Ini dikatakan kuatnya hati. Tapi ketika kedoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, dalam hatinya, ya dikabulin alhamdulillah, gak dikabulin gak apa-apa. Dhaif, lemah hati. Karena dia sendiri gak berharap. Wa adamu ikbalihi ala Allah, atau tidak ada ketundukan kepada Allah dan tidak tepatnya waktu. Ketika hati lemah dan waktu enggak tepat berdoa, bisa jadi doanya tidak kuat. Tapi ketika harapan kuat, ditepatkan dan dibarengkan dengan waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Salah satunya adalah baina azan dan qomat. Antara azan dan qomat ini waktu mustajabah. Kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u bainal azan wal iqamah la turat. Doa antara azan dan qomat tidak akan tertolak. Bahkan kalau kita mau melihat khusus dalil bahwa doa itu habis sholat, maka dikatakan lebih kuat doa itu di antara azan dan qomat. Katanya di sini, fayakunu bimanzilatil qaus, ketika doa tadi lemah, kandungannya lemah, atau yang berdoa lemah, atau ketika dia meminta di waktu yang tidak tepat, maka bagaikan busur yang anak panah dimasukkan ke busur, tapi busurnya sudah kendor. Busur ketika mau dipanahkan busurnya kendor, kira-kira kena enggak ke arahnya? Enggak kena. Walaupun yang memanah orang yang paling jago sekalipun. Seperti itu doa. Ketika tidak tepat permintaan, ketika tidak tepat hati, ketika tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran. Wa imma li husul mani, atau hatinya sudah jelas, harapan kuat, di waktu yang tepat, doanya pun mengandung kebaikan, tapi husulul mani, ada penghalang doanya agar doanya istijabah, ada dihalangi doanya. Apa penghalang doa di sini katakan? Wa imma li husulul mani minil ijabah, atau ada penghalang doa untuk dikabulkan. Apa itu penghalang doa untuk dikabulkan? Min aklil haram, makanan yang haram. Dia sudah penuh hati kepada Allah, bergantung kepada Allah, meneteskan matanya kepada Allah, berdoa, ya Allah sembuhkan aku. Makanannya haram, minumannya haram, dikenyangkan dengan perkara yang haram, tidak akan dikabulkan doa. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan, warini dzunub, apalagi penghalang doa, kotornya dosa. Semakin banyak berdosa, semakin jauh dari doa. Wa istilail qafa wasyahwati wallahwi wa ghalabati 'alaiha, atau isti'la' ghaflah, lalai yang lebih mendominan, syahwat nafsu yang lebih mendominan, hawa nafsu atau kelalaian, kesia-siaan yang lebih mendominan, maka seperti ini tidak akan terkabul doa. Bagaimana doa kelalaian bisa mendominan? Bisa. Ya punten Pak, kalau saya contohkan, doa tidak dikabulkan karena kelalaian yang lebih mendominan. Imam doa, dia cuma bilang amin. Imam doa lagi, dia bilang amin. Ditanya, imam tadi doa apa? Gak tahu, anda cuma bilang amin. Itu namanya apa? Ghaflah. Doa ghaflah seperti ini gak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah dan kamu yakin doamu pasti dikabulkan. Optimis dalam doa sebab doa itu dikabulkan. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan masuk pada pembahasan kenapa doa tidak dikabulkan. Salah satunya adalah istijjal, tergesa-gesa dalam doa. Apa itu makna tergesa-gesa? Ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, bahwa doa tidak akan dikabulkan ketika istijjal. Maka kesimpulan para jamaah, apapun penyakit, apapun dan apapun yang kita hadapi, maka Al-Quran akan menjadi obat dan doa akan menjadi senjata. Jadikan ini dua senjata kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada pertanyaan sebelum? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awal-awal bahasan disebutkan apa namanya, awal sebagai obat ada tiga tahapannya. Siapa yang membaca, siapa yang dibacakan, dan cara membacanya. Karena yang dibacakan, yang membaca, dan cara membacanya. Tadi itu. Iya. Ini yang dimaksud dengan cara membaca itu, apakah suratnya, apakah cara membacanya seperti kayak hukum tajwidnya, atau misalnya ada tata caranya. Kalau tadi kan ditiupkan sambil belumnya sedikit, atau iya, seperti apa yang dimaksud dengan cara, iya, membaca tersebut. Iya, jadi ada Al-Quran itu akan bermanfaat dan menjadi obat, itu prinsip pertama. Tapi tergantung siapa yang dibacakan, siapa yang membaca, dan bagaimana bacanya. Bagaimana membacanya? Memang terkadang beberapa ayat itu berbeda dengan ayat yang lain dalam pengobatan. Contoh, orang yang kesurupan itu biasanya dibacakan ayat-ayat khusus, dia akan lebih pengaruh dengan orang yang hanya sekedar sakit badan. Tapi ada ayat-ayat yang semua penyakit bisa diobati. Dan ini hukum asal, semua ayat, semua surat bisa mengobati penyakit. Dan induknya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bisa mengobati semuanya. Maka hampir semua kita pasti insya Allah bisa ruqyah. Jadi kalau kita anak punya sakit, atau keluarga kita sakit, atau kita sendiri sakit, bacakan Quran. Bisa juga cara membacanya adalah, apakah cara membacanya dia berwudu menghadap kiblat, ini lebih afdol. Bahkan sebagian ulama mengatakan berwudu atau ketika dia junub tidak sah, tidak boleh membaca Quran. Termasuk diantaranya adalah membaca dengan tajwid, makhraj yang benar. Semakin sempurna ini semua, maka akan semakin sempurna bacaan. Semakin sempurna bacaan, semakin baik dalam memberikan pengaruh untuk menyembuhkan. Seperti itu, Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah ada pada dalam berdoa. Iya. Bagaimana ada dalam berdoa? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanya adab-adab berdoa. Kita yakin Allah Maha mendengar. Sampai kertas atau sampai daun yang jatuh pun Allah Maha mengetahui. Maka ketika kita doa, yang pertama kali adabnya adalah, termasuk adab yang pertama kali yang telah kita bahas, muqinun bil ijabah, yakin Allah mendengar. Jangan pernah ada ragu di hati Allah dengar atau tidak. Yakin Allah mendengar dan yakin Allah akan mengabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelumnya pun nanti kita akan sebutkan di sini adab-adab doa supaya doa itu dikabulkan. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini juga faktor doa itu dikabulkan. Yang berikutnya, menghadap kiblat. Menghadap kiblat juga faktor doa itu dikabulkan. Yang berikutnya, sebelum doa menyebutkan nama-nama dan sifat Allah. Kalau kita minta ampunan, panggillah ya Ghaffar, faghfirli. Kalau kita minta rizki, ya Razzaq, farzuqni. Kalau kita minta rahmat, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Sebut nama-nama Allah. Yang berikutnya, setelah menyebut nama-nama Allah, bersalawat kepada Nabi. Ini adab sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengangkat tangan, menghadap kiblat, menyebutkan nama-nama Allah. Terserah nama-nama apa yang kita hafal, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Setelah itu bersalawat kepada Nabi, kemudian meminta dengan suara yang lirih. Karena tidak perlu kita meminta kepada Allah dengan suara yang keras dan mengangkat suara. Allah Maha mendengar. Dan lebih baik lagi dengan cara menangis yang penuh harapan di hati. Itu termasuk adab-adab doa. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Media apa saja yang lebih afdal untuk mengobati air atau hanya ditiupkan saja, dan bagaimana caranya? Iya. Jadi betul. Terima kasih Pak. Al-Quran itu obat. Sekarang bisakah sesuatu media dijadikan obat perantara untuk Quran? Seperti saya bacakan air, saya tiupkan, lalu air ini diminum setelah dibacakan Quran. Maka jawabannya pertama adalah, yang paling pertama, yang terbaik adalah Quran ketika dibaca ditiupkan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ingin tidur, dia baca beberapa surat, dia tiupkan bersama sedikit apa, tiupan angin ludah, bukan ludah yang banyak, tiupannya saja, lalu diusapkan ke tempat yang ingin diruqyah. Kita ingin meruqyah tangan, kita usapkan di tangan. Itu baik. Itu yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Untuk Rasulullah mengusap seluruh badannya setelah dia meniupkannya 3 kali. Boleh juga dengan air. Sebagian ulama membolehkan dengan air. Air sebagai media untuk apa? Untuk menyembuhkan. Jadi air dibacakan dan ditiupkan juga di air. Nanti air ini diminum atau dimandikan. Ini pun biasa digunakan oleh para ulama. Adapun selain daripada itu, Allahu a'lam, contoh Quran ditulis, ditaruh tinta, dicelupkan ke air, airnya diminum. Yang seperti ini ya tidak dilakukan oleh para ulama. Kebanyakan ulama bahkan mengatakan ini ya tidak dicontohkan oleh para ulama. Kalau memang ingin menjadikan air sebagai media, maka air itu cuma ditiupkan dan dibacakan Quran. Bukan Quran itu ditulis lalu Quran itu dicelupkan, bukan. Atau sebagian orang ya, ketika dia perutnya sakit, Quran ditulis di perut. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.